Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبإذن الله تعالى kembali kajian Sirah Nabawiyah yang berasal dari kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dawi al-Masadir al-Asilah tulisan dari Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad Muhammadullah Ta'ala. Melanjutkan pembahasan yang lalu masih berkaitan dengan atau masih dalam pembahasan al-uslub al-uslubul musyrikin al-asalib al-musyrikin fi muharabat da'wah al-islamiyah, cara-cara kaum musyrikin dalam memerangi da'wah islamiyah. Kita akan membacakan 8 cara yang digunakan oleh orang-orang musyrikin, metode-metode apa saja dan bagaimana trik-trik mereka dalam memerangi dakwah Islam, dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-mu'allif hafizahullah al-uslubu at-tasi', cara yang ke-9 yang dilakukan oleh kaum musyrikin dalam rangka memerangi dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu al-ittisalu bil yahud lil ityani minhum bil as'ilati ta'jiziyah li rasul alaihi salatu wassalam. Menghubungkan atau membuat hubungan dengan orang-orang Yahudi untuk mendatangkan dari mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memojokkan Rasul alaihi salatu wassalam, karena Yahud mereka memiliki ilmu-ilmu yang lalu dari para nabi-nabinya. Sehingga orang-orang musyrikin menemukan cara yang barangkali bisa mereka manfaatkan untuk memojokkan dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Cari syubhat-syubhat ya, supaya Rasul tidak bisa menjawab dan terpojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini sya'nul musyrikin dan juga orang-orang yang berusaha ingin menjatuhkan dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, dakwah Islam yang dibawa oleh para penerus dakwahnya Rasul dan para ulama. Mereka menggunakan cara ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan syubhat ya, supaya ulama ini terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat. Begitu pula orang-orang musyrikin cari ya, cari informasi dan literasi dari orang-orang Yahudi untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Rasul alaihi wasallam. Kata Malik bin Abdullah, "Au pada Quraisyun nafaran minhum ila Madinah. Ala ra'sihim An-Nadhr ibn Al-Haris wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth." Orang Quraisy mengutus beberapa orang di antara mereka ke Madinah. Di antara mereka ada An-Nadhr ibn Al-Haris, Al-Haris dan ada Uqbah ibn Abi Mu'ayth. liyatu minal yahud bi asilatin ta'jiziyah fayatrahunaha ala rasul alaihi salatu wassalam, untuk datang kepada mereka liyatu minal yahud, orang-orang Yahudi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memojokkan rasul alaihi salatu wassalam dan bisa dilemparkan dan ditanyakan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Jadi jauh-jauh dari Mekah ke Madinah hanya untuk mencari syubhat, bertanya kepada Habr, ulama-ulama Yahud, supaya nanti bisa kembali lagi ke Mekah dan bisa menanyakan ini kepada Rasul supaya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan jebakan, gitu ya. Faqalatlahum Yahud, orang-orang Yahudi ini berkata kepada orang Quraisy yang datang, utusan yang datang ke Madinah, saluhu an ahlil kahf wa an dhil qarnain wa hum, tanyakanlah kalian, tanyakanlah dia tentang penduduk kahf, penduduk atau orang yang tinggal di gua ahlul kahf, orang yang tinggal di gua dalam surat Al-Kahf, siapa aja dia, siapa mereka. Dan tanyakan juga tentang Zilqarnain, dan tanyakan juga tentang ruh. Nah, kemudian kata orang Yahud atau kata ulama Yahud ini, fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabiyyun mursal. Kalau misalkan orang ini bisa memberitahu kepada kalian tentang apa yang saya sebutkan, ya, kata dia, bahwa Nabi Mursal, maka dia adalah seorang Nabi yang diutus. Wa in lam yaqal, kalau misalkan dia tidak bisa menjawab pertanyaan tentang ini, farrajulu mutaqawil, orang ini hanya bisa cuap-cuap. Nah, ini kata Habrul Yahud. Walakin Allah abtala kaidahum indama anzalallahu Qur'anan fi sya'nil ijabah an asilatihim. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membantah itu semua, membantah makar-makar mereka ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Qur'an tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dan juga sahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Akan tetapi dalam pertanyaan tersebut yang ditanyakan hanya ruh saja. Ada itu turun surat ayat yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah kepada mereka, qulir ruh min amri rabbi, maksudnya ruh adalah urusan Rob, dan tidaklah diberikan kepada kalian kecuali sedikit saja dari ilmu. Kalian tidak diberikan kecuali sedikit dari ilmu, sehingga kalian tidak ada pertanyaan lain selain bertanya tentang ruh. Padahal banyak sekali yang bisa ditanyakan yang lebih bermanfaat, kenapa harus bertanya tentang ruh? Nah, begitu pula bertanya tentang Zilqarnain. Wa yas'alunaka an Zilqarnain, qul sa'atlu 'alaykum minhu dzikra, inna ma kana lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa ila akhir al-ayat. Katakanlah ya Muhammad, maka aku akan menceritakan kepada kalian tentang Zulqarnain. Maksudnya Zulqarnain seorang yang diberi kuasaan di bumi ini. Atainahu min kulli shay'in sababa, dan kami berikan kepadanya dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Zulqarnain, sebab madiyah, sebab diniyah, sebab-sebab duniawi, sebab-sebab ukhrawi. Diberikan ilmu kepada Zulqarnain, diberikan kekuasaan, diberikan harta melimpah sehingga beliau bisa apa namanya ekspedisi ke seluruh penjuru dunia, dan melebihi apa namanya ekspedisi manusia yang mungkin ada di zaman sekarang. Sekarang hanya bisa sampai ke Antartika, dan ini Zulkarnain bisa apa namanya bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalau kulihat ini adalah apa cara yang kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pertanyaan tersebut berasal dari orang-orang Yahud. Nah, al-uslub al-akhir, cara yang ke-10, yaitu dengan bujukan, memberikan targhib, memberikan rayuan bujukan. Aradat Quraisy an tujarriba usluba targhib. Cara yang ke-9 gagal. Cari pertanyaan ke-10. Quraisy, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yakni, ingin mencoba cara yang lain, yaitu memberikan rayuan dan bujukan. Maka fa'ar salat Utbah ibn Rabi'ah, dan mereka mengirim Utbah ibn Rabi'ah. Dalam riwayat Ibn Ishaq disebutkan bahwasanya Utbah ini mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, ala akumu ila Muhammadin fa'ukallimahu وأعرض عليه أمورا لعله يقبله بعضها فنعطيه أيام شاء ويقف عنا. Wahai segenap Quraisy, maukah kalian kalau misalkan saya mendatangi Muhammad dan berbicara dengannya dan memberikan beberapa tawaran kepadanya, barangkali dia mau menerima sebagian atau bahkan menerima seluruhnya. Fanutihi ayyana syaa, kita berikan apa yang dia mau. Supaya apa? Yaqufu anna, supaya mereka berhenti dari berdakwah, berhenti dari mengganggu sesembahan-sembahan kami, kata Utbah. Nah, maka orang-orang Quraisy menjawab, qalu bala, ya, lanjutkan. Bala ya Abul Walid, kum ilaihi fakalimhu. Bangkitlah engkau padanya dan datangilah dia, ajaklah dia bicara. Nah, barangkali berhasil. Nah, kemudian qala li Rasul alaihi salatu wasalam, ya ibn akhi, innaka minna haitsu qad alimta minal makani fin nasab. Wahai anak saudaraku, ini panggilan panggilan sayang, jadi mereka menggunakan panggilan dekat, gitu. Ya bina afi atau ya afi, gitu ya. Itu panggilan akrab. Kemudian kita ingin memanggil seorang dengan akrab, maka panggilannya ya bina afi atau ya afi. Nah, inna kamilna hai sofat alim taminal magani bin nasab, sungguhnya engkau bagi kami sebagaimana engkau tahu dari kedudukan, dari nasab, ya, engkau memiliki kedudukan di sisi kami, memiliki nasab yang mulia, ya. Waqad ataita biqaw aqad ataita qaumaka bi amrin azim farraqta bihi jama'atahum. Nah, tapi engkau telah datang atau membawa kepada kaummu dengan perkara yang besar, yang mana perkara ini bisa memecah belah persatuan mereka. Pas makmini, maka dengarkanlah aku. Qa'ridu aw a'ridu 'alaika umuran la'allaka taqbalu wa'daha. Aku akan paparkan kepadamu beberapa perkara ini, barangkali engkau bisa mau menerima sebagiannya. Yang pertama tawarannya, in kunta innama turidu bihadal amri malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aksarana malan. Kalau yang engkau inginkan dari dakwahmu ini harta, ya, maka jama'na laka min amwalina, maka kami akan mengumpulkan untukmu harta yang sangat banyak. Hatta takuna aktsara malan, sampai engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami, di antara kita. Ini tawaran yang pertama. Wa in kunta turidu syarafan sawadnaka 'alaina fala naqta'u amran dunaka. Jika yang kau inginkan dari dakwah ini adalah kepemimpinan, ya, kemuliaan, sawadna 'alaika au sawadnaka 'alaika, maka kami akan jadikan engkau pemimpin kami. Fala naqta'u amran dunaka, maka kami tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa persetujuan. Ya, tawaran yang kedua. Tawaran yang ketiga, wa in kunta turidu mulkan au mulkan malatnaka alaina. Jika engkau menginginkan dari dakwahmu ini kerajaan, maka kami akan jadikan engkau sebagai seorang raja. Ya. Tawaran yang ketiga. Ya, keempat. Wa in kana hadha alladhi ya'tika riyan tarahu la tastati'u ruddahu an nafsik talabna laka tib. Kalau misalkan yang datang kepadamu ini sesuatu yang kau lihat dan kau tidak mampu untuk menolaknya, ya, an nafsik, dari dirimu, maka kami akan mencarikan untukmu obatnya. Kalau misalkan kau melihat apa dari dakwahmu ini itu dikarenakan ada sesuatu yang ada pada dirimu dan kau tidak bisa menghilangkannya, maka kami akan carikan obatnya. Wabadalna fihi amwalana, dan kami akan mencurahkan harta, seluruh harta kami, ya, hatta tabrak, sampai kau sembuh. Barangkali kamu dakwah ini karena sakit, junun, gila, maka kami akan carikan obatnya. Ya, kami akan curahkan seluruh harta kami untuk supaya engkau sembuh. Ya, gitu. Ini tawarannya selanjutnya. Nah, alamma faragha min qawlihi tala sadra surat Fussilat. Maka setelah Khutbah Ibn Rabi'ah ini selesai memberikan tawaran-tawarannya, Rasulullah SAW membacakan awal surat Fussilat. Hamim, Alhamdulillah, Minasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilun Minarrahmanirrahim, Kitabun Fussilat Ayatuhu Qur'anan Qur'anan Liqawmi Ya'lamun Basyiran wa Nadzirun lil Ahli al-Ayat, sampai ucapannya fa in a'radu faqul anzartukum sha'iqatan misla sha'iqati 'adin wa samud. Nah, itu artinya fa in a'radu, jika mereka menolak berpaling, maka katakanlah kepada mereka, yakni menolak dan berpaling dari apa yang disampaikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak perlu berikan panjang lebar. Cukup bacakan ayat kepada mereka, mereka sudah paham. Ya. Kita mau dibacakan ayat dari ujung surat, dari awal surat Al-Fatihah sampai ujung surat An-Nas, belum tentu kita mendapatkan faedah. Gitu kan? Belum tentu kita bisa memahami maknanya. Ya. Tapi kalau mereka kufar Quraisy, ya dibacakan ayat mereka ngerti. Ya. Paham, akan takut kalau misalkan itu masuk ke dalam sanubari mereka, sehingga mereka mendapatkan hidayah, mereka takut kepada hidayah. Nah, dibacakan surat Fussilat dari awal surat kemudian sampai ayat in a'radu faqul anzartukum. Jika mereka berpaling menolak, maka katakanlah kepada mereka anzartukum sha'iqatan misla sha'iqati 'adin wa samud. Maka aku peringati kalian dengan azab yang bentuknya sha'iqah, petir dan semacamnya, misla sha'iqati 'adin wa samud, seperti azab yang menimpa 'ad, kaum Ad dan kaum Samud. Dan mereka membaca dan mereka mengetahui dari orang-orang Yahud, dari orang-orang Nasara, tentang kabar atau berita kaum Ad dan kaum Samud. Nah, sehingga ketika diberikan peringatan sha'iqatan seperti sha'iqahnya Ad dan Samud, maka mereka tahu, mengerti dengan betul. Wa indaha wada'a Utbah yadahu 'ala jambihi. Setelah mendengarkan ayat tersebut, Utbah meletakkan kedua tangannya di belakang, menyandar. Waqama, kemudian berdiri, ka'anna sawa'iqa satulahiqa, seakan-akan azab itu akan mendatanginya. yakin mengerti dan paham betul makna dari ayat yang disampaikan. Wa'ada ila Quraisy mukhbiran iyyahum bi anna ma sami'a laisa bi syi'rin wala sihrin wala kahana. Dan kemudian khutbah kembali kepada kaum Quraisy yang tadinya mau pamer, mau enggak aku tawarkan apa namanya? Tawarkan kepada dia supaya dia menerima sebagiannya atau menerima seluruhnya, ya. Tapi malah kembali kepada Quraisy dan mengabarkan kepada mereka bahwasanya apa yang dia dengar dari ayat Al-Qur'an ini bukanlah syair, bukan pula itu adalah sebuah sihir, bukan pula itu adalah hal-hal yang bersifat dukun atau perdukunan. Waqtaraha 'ala Quraisy an tad'a Muhammadan wa sya'nahu. Dan memberikan saran kepada orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy untuk membiarkan Muhammad dan membiarkan dakwahnya. Sudah biarkan saja. Karena yang disampaikan ini bukan sihir, bukan syair, bukan pula perdukunan, bukan santet, bukan apapun, ya, bukan baca apa namanya guna-guna dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang maknanya merasuk ke dalam jiwa. Maka sudah biarkan saja. Lagi-lagi kalah. Wa fi riwayat Al-Baihaqi, dalam riwayat Baihaqi wa Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Umair min hadis Jabir, zadu in kana bika al-ba'ah zawajnaka 10 niswatin takhtaru min ayyi abwati abyati Quraisy syi'ta. Dalam riwayat Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Umair, dalam riwayat Jabir bin Abdillah ada tambahan riwayat. Jadi tawaran yang banyak tadi ada tawaran yang terakhir. Wa in kana bika al-ba'ah, kalau misalkan engkau ingin kawin, ya, maka kami nikahkan kamu dengan 10 wanita, ya, 10 wanita. Nah, zawajnaka 10 niswatin tahtaru min ayyi abwatin Quraisyin sittah. Ya, engkau boleh pilih, terserah siapa yang tunjuk aja, gitu ya. Kami akan nikahkan 10 untuk pilih. Dari seluruh wanita Quraisy yang cantik-cantik itu, pilih 10 dari mereka, terserah kamu. Tapi itu bukan dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam yang tergiur dengan zawaj, dengan nikah, yang tergiur dengan harta, yang tergiur dengan kepemimpinan, yang tergiur dengan apa namanya urusan-urusan duniawi. Tapi murni dakwah yang beliau dakwahkan adalah agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar, kembali seperti dakwahnya yang dibawakan oleh Ibrahim alaihissalam al-hanifiyah. Nah, yaitu at-tauhid, la ilaha illallah. Nah, bukan tawaran-tawaran tadi. Itu bagi orang-orang yang dhaiful iman, jika dihadapkan dengan hal-hal seperti ini akan tergiur. Masyaallah wassalamat wala afiyah. Apalagi dalam keadaan memang butuh akan hal itu. Ini ujiannya para kiai ketika dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dihadapkan dengan perkara-perkara dunia dibukakan baginya, ya, sebagai bentuk ujian dan bala. Qala wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya, innal walida innal mughirah ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara alaihi al-Qur'an. Dalam riwayat lain bahwasanya Walid bin Mughirah mendatangi Rasul alaihi salatu wasallam dan kemudian beliau membacakan, yakni Rasul alaihi salatu wasallam membacakan kepada Walid bin Mughirah Al-Qur'an. Faka'annahu waqalahu, Al-Walid ini hatinya apa namanya meleleh, kalau bahasa kita apa mahum lecok. Fabala wadhalika Aba Jahal, maka berita ini, ini ketika Al-Walid bin Mughirah mendengarkan Al-Quran dan luluh hatinya dari bacaan tadi, sampai berita ini kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini fa'atahu, Faqala ya ammi, kemudian Abu Jahal mengatakan kepada Al-Walid bin Mughirah, ya ammi inna qaumaka yarawna an yajma'u laka malan. Hai paman, ya am, panggilan juga panggilan kehormatan. Wahai pamanku, wahai paman, hei paman, gitu ya. Ini panggilan kehormatan kalau dalam orang-orang Arab. Ketika dia ingin memanggil orang yang lebih tua dan menghormatinya, biasa memanggil dengan ya am. Jadi kalau misalkan panggilan saya, panggilan akrab, ya akhi atau ya bna akhi. Ya, ya am. Inna qaumaka yarawna ayajma'u laka malan. Sungguhnya kaummu, mereka berpendapat dan mengusulkan untuk mengumpulkan untukmu harta. Qala lima, kenapa? Kenapa harus dikumpulkan donasi? Buat apa? Liyutuka fa innaka ataita Muhammadan tata'arrad lima kibalahu. Untuk diberikan kepadamu donasi. Kasihan kamu butuh donasi seperti ini, ya. Karena engkau datang kepada Muhammad dan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, maka kamu sebenarnya butuh donasi. Summa qala anil Qur'an alladhi sami'ahu min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Walid bin Mughirah ini mengatakan tentang Al-Qur'an, ini kufar, ya, musyrik. Tapi ketika mendengarkan Al-Qur'an, apa katanya? Wa wallahi inna liqaulihi alladhi yaqulu halawa. Demi Allah, sungguh ucapan yang dia ucapkan dari Al-Qur'an ada halawa, ada rasa manis. Dari ucapan tadi di sini. Wa inna alaihi latalawa. Sungguh di dalam isi dan kandungan Al-Qur'an ini ada keindahan makna-maknanya. Wa innahu la musmirun a'la. Dan sungguhnya ucapannya ini seakan-akan seperti buah-buahan yang memenuhi pohon di atasnya yang tumbuh ke atas. Nah, wa mughdhibun asfala. Dan buah-buahan yang melimpah ruah di bawahnya. Nah, ini apa ungkapan dari Al-Walid bin Mughirah bahwasanya Al-Qur'an ini tidak bisa digambarkan keindahannya. Kalau digambarkan seperti buah, maka ini buah yang paling lezat. Buah atau pohon yang paling subur. Yang buahnya manis, melimpah ruah. Ya, bahkan sampai tumbuh, kalau misalnya di bawah bisa tumbuh, itu tumbuh buah-buahan dari bawah. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alaihi. Sungguhnya ucapan yang disampaikan Muhammad ini ucapan yang tinggi, yang letaknya enggak bisa di bawah. Letaknya di atas, wa ma yu'la alaihi, dan tidak ada yang bisa menaiki ucapan tersebut. Sudah di puncak ucapan yang paling apa baik, yang paling tertata, yang paling rapi, yang paling indah. Ini diakui oleh mereka. Karena mereka abadatul bayan. Karena sungguhnya orang-orang kufar Quraisy ini mereka lebih menghormati, lebih apa namanya takzim, mengagungkan ucapan, syair-syair. Itu mereka lebih menghormati itu. Bahkan dikatakan oleh Syekh Mahmud Syakir, hum abadatul bayan. Mereka adalah penyembah syair-syair. Maka ketika ada syair atau ketika ada ayat Al-Qur'an Al-Karim dibacakan kepada mereka, mereka memandang ini bukan syair lagi. Ini puncaknya apa? Puncaknya di atas syair. Atau letaknya di atas syair. Yang tidak bisa dia ditaruh lagi syair-syair yang lainnya. Sudah di puncak. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alaihi. Wa innahu la yahtamu ma tahtahu. Bahkan akan mematahkan keindahan syair-syair yang ada. Ini gambaran yang digambarkan oleh Al-Walid bin Mughirah ketika apa namanya menyampaikan apa yang dia dengar dari Muhammad dari Al-Qur'an kepada Abu Jahal. Abu Jahal sudah mengumpulkan donasi. Kita akan kumpulkan donasi untukmu di RT. Ya, jangan sampai kamu berpaling. Ya, mau butuh apa? Kita berikan. Tapi malah dia jujur, gitu ya. Mengapa namanya mendeskripsikan bagaimana ayat Al-Qur'an hari ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Shahihnya dengan sanad yang sahih. Nah, cara yang selanjutnya yang ditempuh oleh musyrik Quraisy yaitu tadi tarhib memberikan rayuan, rujukan, hasungan. Kalau sekarang tarhib memberikan ancaman. Ancaman seperti apa? Lagi-lagi yang memberikan atau ininya siapanya itu adalah Abu Jahal. Karena Abu Jahal idza sami'a an rajulin qad aslama wa lahu syarafun wa mana'ah anabbahu wa ahzah. Abu Jahal ketika dia mendengar ada seorang yang masuk Islam, dan orang yang masuk Islam ini dia memiliki kemuliaan, memiliki kekuatan, nah kalau sekarang memiliki jabatan, kekuasaan, gitu ya. Anabbahu wa ahzah, maka Abu Jahal akan berusaha untuk merendahkan dan menghinakan. Bikin-bikin para nama baik kalau bisa. Gitu ya. Dulu enggak ada U, T, E, gitu ya. Tapi ya itu akan dibuat rendah, akan dihancurkan nama baiknya. Pokoknya gimana caranya orang ini menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Nah ini Abu Jahal. Itu kalau misalkan orang yang masuk Islam memiliki kemuliaan dan memiliki kekuatan. Wa qala lahu tarakta dina abik wa huwa khairum minka. Engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan engkau meninggalkan sesuatu yang lebih baik dari itu. La nusaffihanna hulumat walanahu ifanna ra'yaka walanadana syarafat. Sungguh akan kami hancurkan cita-citamu, kami hancurkan angan-anganmu, dan akan kami lemahkan pendapat-pendapatmu, dan akan kami rendahkan kamu, dan kami rendahkan kemuliaan yang kau telah dapatkan. Ini Abu Jahal. Wa in kana tajran, kalau misalkan yang masuk Islam ini dari pedagang, saudagar, konglomerat dan semisalnya. Nah, qala lahu lanukasidanna tijaratak wa lanahlikanna malak. Ya. Kalau misalkan yang masuk Islam ini tajir, apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepadanya? Kami akan buat perdaganganmu enggak laku, sepi. Ya, pokoknya gimana caranya? Ya, kita buat undang-undang supaya nggak boleh jualan lagi di tempat ini, ya, nggak boleh jualan yang ada namanya pulang, ya. Pokoknya dibuat supaya nggak laku jualan. Jualan berikan dengan marah akan kami binasakan harta-hartamu, aset-asetmu akan kami sita. Nah, ini kata Abu Jahal. Ini kalau misalkan tajir. Wa in kana dha'ifan, kalau misalkan yang masuk Islam ini adalah orang yang lemah, ya, du'afa, lemah fisiknya, lemah hartanya, miskin, ya. Darabahu wa adra bihi. Maka akan disiksa, dianiaya, pokoknya dengan bentuk penyiksaan-penyiksaan fisik yang kita pernah dengar dengan Bilal yang caranya menjadi diseret yang di atas pada pasir panas, dan kita ada tidak memakai baju, timpakan batu yang panas dan semisal. Ini ancaman-ancaman yang diberikan oleh Abu Jahal kepada orang-orang yang masuk Islam. Jadi semua kalangan kena, dari yang elit sampai yang alim, gitu ya. Dari yang atas sampai yang bawah semua kena sama Abu Jahal ini. Tapi jangan dikiaskan dengan yang ada di dunia kekuasaan atau dunia politik. Tidak bisa dikiaskan. Nah, ini urusannya din, agama, ya. Walaupun thoriqahnya mungkin sama, tapi jangan dikiaskan atau disebut ini ulang seperti Abu Jahal, jangan. Ya, memang ini apa namanya sifatnya Abu Jahal seperti itu, sombong. Al-usul al-thani asyar al-ibda al-jasadi, yaitu penganiayaan secara fisik. Ini penganiayaan yang pertama yang mereka lakukan adalah memberikan aniaya fisik terhadap Rasul alaihi salatu wasalam, terhadap sahabatnya, terhadap penduduk Mekah dan yang lainnya. Nah, cara yang ke-12 itu memberikan serangan fisik. Udah nggak main lagi, tawaran-tawaran udah, ini udah, ancaman sudah, itu udah kita main fisik aja. Biasanya udah ke fisik itu kita udah nggak punya hujan, nol hujannya. Nah, indama lam tusmir kullal asalib as-sabiqah fi sadri Rasul alaihi salatu wassalam wa ashabihi an dinihim laja'at Quraisy ila uslubil i'da' al-jasadi wa tasfiyatil jasadiyah. Ketika seluruh cara yang kita sebutkan tidak membuahkan hasil dalam upaya untuk apa namanya mencegah dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, dan untuk mencegah mereka dan agar berpaling dari agamanya, ya, maka Quraisy menggunakan cara selanjutnya, yaitu cara fisik. Laqad istafala idza uhum li Rasul alaihi salatu wassalam fil fatratil alamiyah li ghadabihi minhu hina adha yudhir sya'air dinihi mithla salat indal ka'bah. Berapa bentuk apa namanya serangan fisik yang gencar mereka lakukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam ini banyak terjadi di masa fatrah al-alamiyah, ketika beliau mendakwahkan secara terang-terangan, ya. Karena kan marahnya mereka terhadap beliau alaihi salatu wassalam ketika Rasul menampakkan syiar-syiar agamanya, ya, seperti sholat di Ka'bah, ya. Ini semua bisa melihat, ya. Tidak terhalangnya apapun. Dan kokotrawa muslimun diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Jahal hal yu'afir Muhammad wajhahu bayna al-hurikum. Banyak Abu Jahal kepada orang-orang yang ada di sana, apakah Muhammad meletakkan wajahnya di atas tanah di hadapan kalian semua, yaitu maksudnya sujud sholat di hadapan kalian semua. Qila na'am, iya. Qala wallat wal uzza la in ra'aytuhu yaf'alu dzalika la ata'anna 'ala raqabatihi. Kata Abu Jahal, demi Lat, demi Uzza, ya, ini sumpahnya orang musyrikin. Dia bersumpah dengan nama berhalanya. Jadi kaum muslimin tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Man kana halifan falyahlif billah aw yasmut. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang sahih. Nah, siapa yang ingin bersumpah atau bersumpah dengan nama Allah atau diam. Nah, qala kata Abu Jahal wallahi wal uzza billah dan uzza, jika aku melihatnya melakukan yang demikian, yaitu sholat dan meletakkan wajahnya di atas tanah, la ta'anna 'ala raqabatihi, aku benar-benar akan menginjak lehernya. Aula uqtiranna wajhahu fit turab, atau aku akan benamkan wajahnya di atas tanah. Qala, ini kalam sebelumnya berani dia mau mengancam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Kemudian dia datang dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Dia sudah jadi bersumpah ingin menginjak lehernya yang menghalangkan wajahnya. Qala fama faja'ahu minhu illa wa huwa yanqusu 'ala aqibaihi wa yartaqi bi yadayhi. Ketika melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, kaget dia. Nah, akhirnya mundur ketakutan. Ya, dan apa namanya yata kibiyadai, berlindung dengan tangannya, ya, seperti orang ketakutan ketika melihat Rasulullah SAW sholat, lalu tadi mau menginjak-injak, ya. Maka ditanyakan kepada Abu Jahal, fakira lahu mala, kenapa ini kok tiba-tiba ketakutan, ya. Faqala inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa hawlan wa ajniha. Kata Abu Jahal, sesungguhnya antara diriku dan Muhammad ini tiba-tiba ada lubang besar, ada parit yang besar dari api, Wahaulal ajniha, yang menakutkan. Nah, tiba-tiba dihadapkan di hadapannya parit yang isinya api besar dan menakutkan. Faqala Rasulullah SAW, "Law kana minni lastatafatul malaikah udwan udwa." Kalau misalkan dia berani-berani atau Rasulullah SAW mendekat padaku, maka malaikat akan mencabik-cabik dan melepaskan tubuhnya, apa namanya, odwan-odwan, satu demi satu. Nah, kemudian fa'anzalallahu azza wa jal, turunlah ayat, "Kalla innal insana layabha arra'a mustagna inna ila rabbika ruj'a arra'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ila akhir ayat." Turunlah surat Al-Alaq dari ayat 6 sampai dengan ayat 19. Kalau ayat 1 sampai ayat 5 itu yang pertama kali turun di Gua Hira, Jibril alaihi salam. Kalau ini turun jika atau turun kepada Abu Jahal. Kali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, benar-benar dia senang dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Anro'ah mustagna, jika diberikan kemudahan harta, jika diberikan pelimpahan harta, dia akan sombong. Kalla innal insana layaghwa, maka dia akan sombong, melampaui batas ketika dia diberikan harta yang melimpah. Inna ila rabbika ruj'a, sungguhnya kepada Rabbmu lah tempat kembali. Buat apa harta tersebut? Tetapi harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu akan dihisab satu persatu. Awalnya kalau dia cuma pendapatmu tentang orang yang melarang orang yang sholat, yaitu Abu Jahal. Ayat ini turun kepada Abu Jahal. Abdan idza shalla, seorang hamba yang taat ketika dia sholat. Ara'aita in kana 'alal huda, gimana pendapatmu jika orang yang engkau larang dari sholat ini dia berada di atas petunjuk? Aw amara bittaqwa, atau bahkan orang yang engkau larang dari sholat ini dia adalah orang yang menyuruh manusia untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, gimana pendapatmu jika yang melarang dari sholat ini adalah orang yang pendusta, kadzdzaba wa tawalla, lagi menyimpang? Alam ya'lam bi'annallaha yara, tidakkah dia tahu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar ucapannya, dan akan memberikan balasan dengan sebenar-benar balasan setimpal dengan apa yang dia lakukan? Alam ya'lam bi'annallaha yara, ini semua bentuk-bentuk pertanyaan, istifham yang sifatnya ingkar, mengingkari. Dan kalau kita mengingkari dengan pertanyaan-pertanyaan, itu lebih ablak dari sisi balaghah, dari sisi bahasa. Bukankah itu membuat orang berpikir? Ketika berpikir dia sadar. Maka ketika mengingkari biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini ayat-ayat dalam surat Makkiyah biasanya modelnya seperti ini. Alam ya alam, ara'aita ara'aita. Alam ya alam bi'annallaha yara, kalla la'in lam yantahi lanasfa'anna binnasiyah. Kalau misalkan orang yang melarang dari sholat ini tidak berhenti dari ucapannya, tidak berhenti dari perbuatannya yang sombong tadi, dan melarang orang sholat, lanasfa'anna binnasiyah, maka akan kami tarik ubun-ubunnya dan akan kami seret ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang kadzibah, dusta dalam ucapannya, khati'ah, salah dalam perbuatannya. Faliyatu nadiyah, silahkan panggil nadiyah, orang-orang yang akan menolongnya, panggil, silahkan datangkan orang-orang yang akan menolongnya, menolong si pendusta ini. Sanad'u az-zabaniyah, maka akan kami panggil az-zabaniyah, yaitu penjaga jahannam. Kalla la tuti'hu, ya Muhammad, la tuti'hu, jangan engkau taati dia, jangan engkau nurut dengan dia, tapi wasjud li rabbika waqtarib, dan tapi sujudlah engkau kepada Rabbmu, waqtarib minhu, dan dekatlah engkau dengan Rabbmu. Biarkan dia, abaikan dia, enggak usah turuti. Walaupun engkau diancam untuk diinjak lehermu, tenang saja. La tuti'u wasjud waqtarib. Wasjud li rabbika waqtarib minhu. Nah, ini apa ayat atau surat Al-Alaq yang turun kepada Abu Jahal, atau tentang Abu Jahal ketika Abu Jahal mengancam Rasulullah SAW yang lagi sholat untuk diinjak-injak, untuk disiksa dan lain sebagainya. Wa hadza huwa wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhlu